Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-Bukhari rahimahullah fi kitabihi al-adabul mufrad, dalam kitab beliau al-adabul mufrad, bab riyajatani bil wajha fid darbi, bab hendaknya menjauhi wajah ketika memukul, hendaknya menjauhi wajah ketika memukul. Pada bab ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah adalah terkait seorang majikan atau tuan dari seorang pembantu, budak atau pelayannya dilarang memukul wajah pelayan atau pembantunya. Maka sasaran yang dilarang dalam pukulan adalah wajah. Barakallahu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Khalid ibn Makhlad, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad qala, beliau berkata, haddatsana Sulaiman ibn Bilal, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal. Qala, beliau berkata, haddatsani Muhammad ibnu Ajlan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ajlan. Qala, beliau berkata, akhbarani abi, ayahku telah mengkhabarkan kepadaku. Wa Sa'id, demikian pula Sa'id. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi alaihi salatu wassalam, yakni dari Nabi alaihi salatu wassalam qala, beliau bersabda, "Idza daraba ahadukum khadimahu falyajtani bil wajh." Apabila salah seorang dari kalian memukul pembantunya, pelayannya, budaknya, maka jauhilah sasaran wajah. Hadis ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sanadnya sahih. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh al-imam Muslim dalam sahihnya. Barakallahu. Jadi bab pada hadis yang kita baca ini adalah hendaknya menjauhi wajah ketika memukul. Barakallahu. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh al-imam Muhammad bin Said Ruslan dalam syarah beliau, syarah Dabul Mufrad, beliau menyatakan bahwasannya menjauhi wajah dalam memukul adalah fardun, sebuah keharusan. Ya jatanib fardun wa wujuban, dan menjauhi sasaran tersebut adalah sebuah ketentuan dan sebuah kewajiban. Ay maknanya ad-darbu 'alal wajhi muharram. Memukul dengan sasaran wajah adalah perkara yang diharamkan. Sawa'un kana fil haddi, sama saja pukulan tersebut ketika memberikan hukuman had. Misalkan barakahikum, ya, dia mencuri, maka hendaknya dipotong tangannya barakahikum. Bukan kemudian dipukul wajahnya dulu baru dipotong. Barakahikum. Au kana fit ta'zir, atau dalam bentuk ta'zir, menghukum supaya dia jera, tidak boleh dengan pukulan wajah. Wal adabi min babi aula, dan dalam rangka mendidik dengan cara memukul itu lebih-lebih lagi keharamannya, yakni memukul wajah lebih-lebih lagi keharamannya. Karena barakallahu, hukum asal didikan itu dengan arifu wallin, dengan lembut, dengan santun, itu nasihat. Tidak kemudian dengan memukul wajah. Fa huwa muharramun fi kulli dzalik, maka memukul wajah diharamkan pada masing-masing yang disebutkan tadi, ketika memberi hukuman had, barakahikum, ketika menghukum, ketika juga mengajari, ya, maka tidak boleh memukul pada arah wajah, barakahikum. Kemudian beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Said Ruslan menyatakan, an-nahyu an darbil wajhi wa minal ilali fin nahyi an darbil wajhi annahu latifun ay al wajh. Larangan dari memukul wajah, dan di antara sebab dari larangan memukul wajah karena wajah itu latif. Wajah itu adalah barakakum salah satu di antara anggota tubuh yang lembut, lemah. Barakallahu'alaikum. Bagaimanapun orang ketika berperang atau berkelahi, maka wajah ini barakallahu'alaikum adalah termasuk organ tubuh yang lemah, fatal apabila terkena sasaran. Oleh karena itu butuh ditangkis. Beda dengan punggung, perut, jauh lebih kuat untuk dijadikan sasaran barakallahu fikum ketika berperang atau ketika memberi hukuman had. Ada orang mabuk disuruh taubat tidak mau, maka barakallahu fikum hukumannya adalah dicambuk. Maka dicambuk itu bukan pada wajah barakallahu fikum, namun pada badannya atau punggungnya. Ai al wajah, yakni wajah itu sifatnya lembut. Ya jama'ul mahasin, pada wajah terkumpul banyak barakafikum kebaikan-kebaikan, banyak fungsi-fungsi. Wa a'dha'uhu latifatun nafisah, dan perangkat-perangkat yang ada dalam wajah itu sangat lembut dan sangat berharga. Mulai dari mata, ya. Tidak ada barakallahu fikum yang namanya ilmu bela diri supaya mata kuat ketika dipukul, ya, atau ya diculak itu tahan barakallahu fikum. Dalam keadaan mata ini memiliki fungsi yang amat, ya, bermanfaat dan amat berharga. Demikian pula hidung untuk mengetahui bau-bau yang ada dan juga untuk bernafas. Demikian pula telinga, ya, barakallahu'alaikum. Kemudian bibir, lidah. Wa aktsarul idraki biha ay bitilkal a'dha allati hiya fil wajh. Dan kebanyakan, ya, dari tubuh-tubuh yang ada yang bisa mencakup segala sesuatu itu ada pada wajah. Wa qad yuqtilu mahasinal wajhi ad-darbu. Terkadang pukulan yang mengarah kepada wajah membuat bagusnya wajah menjadi tidak bagus, tidak berfungsi secara total. Ya, matanya karena hilang cacat. Hidungnya yang kemudian tidak bisa lagi berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya. Demikian pula lisannya, lidahnya, mulutnya. Barakallahu. Wa qad yunqisuha in lam yubtilha. Namun terkadang juga pukulan kepada wajah menyebabkan fungsi, ya, beberapa panca indera yang ada di wajah itu menjadi barakallahu'alaikum berkurang fungsinya. Matanya menjadi kabur penglihatannya. Kemudian hidungnya tidak menjadi sempurna ketika meniup atau ketika menghirup udara. Demikian pula pada lisannya tidak berkomikum selezat sebelumnya ketika makan, mengkonsumsi makanan, atau tidak berkomikum selancar sebagaimana sebelumnya ketika berbicara. Wa qad yushawwihul wajha ad-darbu, dan terkadang pukulan yang mengarah kepada wajah membuat wajah menjadi jelek, ya, memar, benjol, ya, dan tidak kembali lagi. Misalkan matanya hilang satu, buta sebelah, membuat jelek. Wa yurithuhu syainan fahish, sehingga menyebabkan cacat dan buruk rupa. Ini pukulan kepada wajah. Beda dengan kepada punggung, kepada tangan, kepada perut, dada, barakallahu. Fanaha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anid darbi fil wajah. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wasallam beliau melarang dari memukul mengarah wajah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada bab ini barakakum al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab hendaknya menjauhi wajah dalam memukul. Lalu membawakan hadis barakakum tentang larangan seorang majikan memukul budaknya yang mengarahkan kepada wajah. Lalu bagaimana dengan memukul wajah ketika berperang, ketika berkelahi, atau yang lain-lain barakallahu'alaikum? Maka di situ ada pembahasan para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau barakakum dalam syarah Bulughul Maram kitab Fathudzil Jalali wal Ikram ketika membawakan hadis sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, yang Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha." Apabila seseorang dari kalian berperang, maka jauhilah pukulan yang mengarah ke wajah. Maka yang diperbolehkan karena yang termasuk yang cepat supaya membunuh ketika berperang adalah menebas leher. Barakallahu. Dalam hadis tersebut beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan lafaz idza qatala, apabila salah seorang dari kalian berperang, yasmulul qitalal a'dzam al muaddi ilal maut wal halak wa yashmulul qital alladhi duna dhalik. Lafaz apabila salah seorang dari kalian, ini mencakup perang yang besar sesama orang-orang kafir atau memerangi orang-orang yang berhak diperangi seperti bugot, pemberontak, walaupun dia muslim. Memukul wajah mencakup perang yang besar, yang perang tersebut menjurus kepada adanya kematian atau kebinasaan. Wa yasmulul qitala alladhi duna dhalik. Dan juga mencakup perang yang selain itu, yang levelnya di bawahnya, seperti perkelahian atau dalam rangka difa'un nafsi, membela jiwa, membela harga diri. Maka barakakum beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin berpendapat tidak boleh. Kemudian beliau menyatakan wujubut tiqa'il wajhi indal muqatalah. Wajib menjauhi wajah ketika berperang. Barakallahu'alaikum. Ini ketika berperang. Ini pendapat beliau, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Lalu beliau barakallahu'alaikum menyinggung sedikit tentang olahraga tinju. Beliau menyatakan, amal mulakamah fala tajuz. Adapun tinju, maka tidak boleh. Li'annaha khatiratun, karena membahayakan. Wa akhbarani huwa annal mulakamah min qawa'idiha ayyakuna ad-darbu 'alal wajhi khassatan. Dan ada seseorang yang mengkhabarkan kepadaku bahwasanya di antara ketentuan tinju, bahwasanya dalam tinju di antara ketentuannya, aturannya adalah pukulan ya secara khusus lebih difokuskan mengarah kepada wajah. Maka olahraga tinju haram hukumnya. Barakallahu fikum. Lalu beliau menyinggung masalah musyara'ah, olahraga gulat. Gulat, jujitsu, ya. Barakallahu fikum. Intinya gulat. Beliau menyatakan ammal musyara'ah fahiyya ja'izah bisyartin alla takuna ala iwat, yakni bisyartin ayyakula alla yakula alla yakula ahaduhuma lil akhar in ghalabtuka fa'alaika kada wa kada wal aksi. Adapun gulat, maka hal tersebut boleh dengan syarat tidak ada ganti rugi, semacam judi. Yakni tidak ada syarat sebagaimana ucapan seseorang kepada orang yang lain, jika aku mengalahkanmu, maka kamu harus begini dan begini, membayar saya segini dan segini. Maka ini tidak boleh. Barakallahu'alaikum. Kemudian beliau menyatakan, annal wajaha huwa jamalul insan. Sesungguhnya wajah merupakan keindahan seseorang. Ya. Barakallahu'alaikum. Oleh karena itu ketika nazar, hendak menikah, disyariatkan untuk memandang ya calonnya. Kalau memang mau, maka maju terus. Kalau tidak mau, maka dipersilahkan mundur. Maka wajah merupakan keindahan seseorang. Barakallahu. Walihada amaro. Walihada. Naam amaro bittiqaihi indal muqatalah. Dan oleh karena ini, beliau Nabi memerintahkan supaya menjauhi ya wajah ketika berperang, ketika berkelahi. Barakallahu. Ini pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pernah ditanyakan kepada ustaz kita, di antaranya ada santri yang bertanya kepada Ustaz Luqman Hidayatullah, bagaimana dengan yang kita biasa latihan padanya? Maka beliau menyatakan barakallahu fikum, kalau sekedar latihan ya dimaafkan tidak mengapa. Tapi kalau benar-benar ketika bertemu musuh, hendaknya dengan cara yang paling cepat supaya dia mati ketika berperang melawan orang-orang kafir, barakallahu fikum. Namun kalau keadaan tertentu memang tidak memungkinkan, ya, karena ini difa'un nafsi dalam rangka barakahukum untuk membela dirinya, lalu secara otomatis, secara refleks mengenai wajah musuh, dan mungkin itu yang paling mudah untuk kemudian, ya, kita melangkah pada cara yang selanjutnya supaya cepat dia itu bisa dilumpuhkan, maka wallahu alam insyaallah tidak mengapa. Barakallahu'alaikum. Kalau memang itu tidak bisa di Barakahikum, hindari. Barakahikum. Ini terkait pukulan mengarah wajah kepada pembantunya, pelayannya, demikian pula kepada manusia. Lalu bagaimana dengan pukulan atau menyakiti hewan? Barakahikum, pada wajahnya. Kalau tadi manusia, sekarang hewan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Khalid. Khalid di sini Khalad Ibnu Yahya. Khalad Ibnu Yahya. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. An Abi Zubair, dari Abu Zubair. An Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala, bahwasanya beliau berkata, marron nabiyyu alaihi salatu wassalam bidabbatin qada wusima yudakhina man khirahu. Baro, kata Jabir bin Abdullah, barakallahu, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melewati sebuah tunggangan atau melewati hewan yang ternyata hewan tersebut telah diberi tanda, ya, berupa besi yang diasapkan, yang ditempelkan, besi panas yang ditempelkan pada hidungnya. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat orang yang melakukan ini. La yasimanna ahadun alwajha wa la yaqribannahu. Janganlah salah seorang memberi tanda pada wajah dan jangan memukul wajah. Barakallahu. Oleh karena itu, memberi tanda pada wajah, baik pada manusia terlebih lagi dan juga pada hewan, hukumnya haram, tidak boleh. Karena Nabi menyatakan la'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat orang yang melakukan ini. Berarti dosa besar. Misalkan dia punya banyak hewan. Ya, mau dikasih nomor. Ya, karena kalau di perutnya banyak bulunya, akhirnya diberi di wajahnya. Di leher banyak, masih banyak bulunya. Kemudian ada besi panas. Besi dipanaskan berkopikum, kemudian dikasih nomor, nomor satu. Di pipinya misalkan. Atau di hidungnya, di keningnya. Ini tidak boleh. Demikian pula memukul hewan. Terlebih lagi memukul manusia di arah wajahnya. Tidak boleh. Barakallahu. Kata Syekh Muhammad Ibn Sa'id Ruslan, barakallahu, la'anallahu man fa'ala hadza, lafat la'anallahu man fa'ala hadza, semoga Allah atau Allah melaknat orang yang melakukan ini, fa hadhihi kabiratun minal kaba'ir, maka ini menunjukkan hal tersebut adalah dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Jadi barakakum, ya, memberikan tanda kepada hewan di wajahnya, maka hukumnya dosa besar. Karena itu adalah ta'dzib, menyakiti hewan. Barakallahu. Barakallahu. Kata beliau, ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya memberikan tanda di wajah kepada hewan merupakan dosa besar, atau pada telinga sama saja. Barakallahu'alaikum, dengan perkara yang menyakitkan. Karena perkara tersebut merupakan, ya, atau termasuk di antara, ya, alamat-alamat dosa besar adalah sahibud dzanbi mal'unan, pelakunya mendapatkan laknat. Maka barakallahu'alaikum, dia dianggap melakukan dosa besar. Jadi di antara ciri-ciri sebuah dosa dianggap dosa besar, yang pertama apabila dia mendapatkan ancaman laknat, yang kedua dia mendapatkan hukuman had, ya, mencuri, potong tangan, berzina, kalau udah menikah dirajam, kalau yang belum menikah dicambuk, kemudian minum khamr juga dicambuk, kemudian memberontak, diperangi, maka itu dosa besar. Atau dosa, amalan-amalan kebaikannya akan terhapus atau diambil, dilimpahkan kepada orang yang terzalimi, maka dosa besar. Atau dengan tegas itu disebut sebagai dosa besar. Barakah hikmah. Atau sebagai bentuk kezaliman, maka disebut dosa besar. Kata beliau, memberi tanda di wajah hewan dengan besi yang dipanaskan. Kalau dengan spidol tidak mengapa. Maka hukumnya haram. Fahuwa lil insani min babi aula. Maka kepada manusia lebih-lebih lagi haramnya. Barakallahu. Ya, ada tahanan. Barakallahu. Lalu diberi tanda, dicos wajahnya dengan besi panas atau rokok panas. Makanya tidak boleh, barakallahu. Wa hadza muharram mutlaq. Dan ini haram secara mutlak, likaramatil wajhil insani, dikarenakan mulianya wajah seseorang. Wali anna fihi ta'dziban lahu bila faidah, dikarenakan barakallahu memberikan tanda di wajah dengan besi panas itu adalah bentuk menyakiti yang tidak memberikan faedah, keuntungan sedikit pun. Wairul insani minal bahaim yuhramul wasmu fi wajhihi. Dan selain manusia, dari hewan-hewan yang ada, maka dilarang memberikan tanda pada wajah hewan tersebut dengan besi yang dipanaskan. Wa yajuz fi ghairihi, namun boleh di selain wajah. Ya, misalkan mungkin barakallahu hewan tadi, ya, diberi diwasem, ya, diberi tanda dengan besi yang sedikit dipanaskan atau mungkin, ya, sedikit hangat selain wajah, maka boleh. Apabila memang tidak menyakitkan. Bal innahu mustahabun fi na'amiz zakah wa na'amil jizyah likaitu lama wa tujtanab. Bahkan memberikan tanda selain wajah kepada hewan, baik itu adalah hewan ternak yang fungsinya adalah hewan ternak zakat, atau hewan ternak yang statusnya adalah jizyah sebagai upeti. Barakallahu fikum, maka tidak mengapa. Wa amma bin nisbati lidawa lidawabi fil wajhi fahuwa muharram bi itlaq. Adapun barakallahu fikum memberikan tanda kepada hewan di wajahnya, maka itu haram secara mutlak. Barakallahu fikum. Wa huwa muharramun lil insan min babi aula. Dan juga diharamkan pemberian tanda kepada manusia di wajah manusia itu lebih-lebih lagi keharaman. Barakallahu. Ini terkait memukul wajah dan juga berkaitan memberikan tanda di wajah. Barakallahu. Tayyib. Mungkin cukup sampai di sini. Insyaallah. Barakalakum. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada bab yang setelahnya. Masih pada bab barakalakum hak pembantu. Barakalakum, yakni mereka walaupun dihukum tetap ya harus dimuliakan dalam menghukum. Mendapatkan hukuman secara wajar. Tidak boleh dihukum dengan melampaui batas. Di antara pukulan yang melampaui batas adalah pukulan ke wajah, walaupun tidak sampai membuat cacat, tidak sampai membuat luka, tapi semata-mata mengarah kepada wajah, hukumnya haram secara mutlak. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadal qadar. Wa akhir da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Tafadzalu wa hafidhakumullah. Barakallahu.